Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan sebuah ketaatan dan upaya melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa bertemunya kita dengan saudara kita di sebuah ketaatan memberikan nilai yang besar terhadap ketaatan itu. Barakallahu fikum. Kemudian tentu perlu saya ingatkan buat diri saya sendiri agar kita terus meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keikhlasan selalu dalam semua upaya kita di dalam menjalankan ketaatan atau melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bahas pada pagi tadi terkait dengan permasalahan doa. Jangan sampai doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla melalui doa ibadah pada pagi hari ini lemah, sehingga tidak menembus 7 lapis langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keikhlasan kita, kita memupuk dan menambah rasa harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, harapan amal kita ini diterima oleh Allah, ketaatan kita ini diterima, dicatat menjadi catatan amal saleh. Demikian juga tentu kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah, jangan sekali-kali ilmu yang kita pelajari menjadi hujjatun alaina, menjadi hujah untuk menggugat balik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita masih bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam risalah beliau Barakallahu fikum Al-Madarij. Beliau membahas tentang hakikat daripada istiqamah, dengannya insya Allah kita jadikan modal untuk belajar dari sejarah Nabi kita alaihi salatu wassalam dan para nabi sebelumnya di hadapan berbagai macam ujian dan cobaan, bagaimana kekokohan mereka, bagaimana ketabahan mereka dan kesabaran mereka, demikian juga generasi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berharap modal inilah yang kita bawa untuk menghadapi ujian demi ujian silih berganti datang, baik yang terkait ujian dengan urusan dunia kita dan ujian yang terkait dengan urusan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 mengatakan, qala Allahu 'azza wa jalla innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allahu 'azza wa jalla mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah. Sudah kita sampaikan di depan, ucapan Rabbunallah tidak akan berarti dan bermakna dalam keimanan kecuali disertai dengan pembuktian amal. Rabbku adalah Allah selesai merupakan bentuk keimanannya? Oh enggak. Dia harus menyertakannya dengan pembuktian amal, baru menjadi bagian dari iman. Barakallahu fikum. Tidak ada pengamalan kata-kata Rabbunallah sebagai bukti ketauhidan dan keimanan seseorang kecuali pada meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah, dengan penopang keyakinan bahwa Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah punya nama yang mulia, Allah punya sifat-sifat yang tinggi dan seterusnya. Seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, tentu yang dibarengi dengan amal, kemudian istiqamah, Allahu Azza wa Jalla menafikan dari orang yang istiqamah ini. Nanti kita akan sebutkan ucapan Siddiqul Ummah Barakallahu Fikum yang terdepan di dalam istiqamah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada rasa takut atas mereka untuk menghadapi apa yang akan datang setelah ajal datang menjemput, dan juga tidak akan bersedih atas apa yang telah berlalu dia tinggalkan. Merekalah, kata Allah Azza wa Jalla, penghuni surga dan kekal padanya sebagai imbalan apa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Hud juga mengatakan ayat 112, fastaqim, Rasulullah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta, luruslah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Barakallahu fikum. Kokohlah engkau terhadap apa yang engkau telah diperintahkan. Wa man taba ma'aka, luruslah juga orang-orang yang bertaubat bersama engkau. Perintah Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintahnya pula kepada orang yang sudah bertaubat dari segala kesalahan dan kekeliruan. Barisan pertama kali masuk wa man taba ma'ak adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. keberikutnya yang mengikuti mereka, keberikutnya yang mengikuti mereka, sampai pada hari ini yang mengikuti mereka masuk sesungguhnya dalam perintah, siapa saja yang bertaubat bersama engkau, fastaqim, maka istiqomahlah, jangan melenceng. Wala tatghaw, dan jangan kalian melampaui batas, jangan lewat batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla maha melihat apa yang kalian perbuat. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fabayyana annal istiqamata diddu tighyan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa keistiqomahan itu, kelurusan yang ada pada diri seseorang itu, merupakan lawanan dari sikap melampaui batas. Wa huwa mujawazatul hududi fi kulli syai, yaitu melampaui batas dalam segala sesuatu. Salat kebablasan, puasa bablas, mau berzikir kebablasan, baca Al-Quran bablas, semuanya kelewatan. Maka ini disebut dengan sikap tughyan, yaitu keluar dari keistiqomahan. Wa qala ta'ala di dalam surat Fussilat ayat 6, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ini adalah perintah untuk beliau bertawadhu, barakallahu fikum, tidak menyombongkan diri. Walaupun dia adalah terbaik manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, lalu menjadi imamnya para nabi, imamnya para rasul, tidak kemudian bersifat, barakallahu fikum, keluar dari jalur ketawadhuan. Tapi Allah Azza wa Jalla mengajarkan beliau untuk kemudian tawadhu. Katakan bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian. Telah diwahyukan kepadaku bahwa tidak sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Setelah itu Allah memerintahkan, fastaqimu ilaih, beristiqomahlah kalian kepadanya, ay kepada Allah Azza wa Jalla, dalam wujudkan la ma'budu bihaqqin illallah. Memang butuh segala-galanya untuk mempertahankan prinsip dan konsep ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan, istaqimu, kokohkan dirimu, sabarkan dirimu. Kita akan sebutkan upaya-upaya penggagalan terhadap perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dari hari ke tahun, ke bulan, ke bulan, terus ke tahun. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Upaya-upaya besar untuk kemudian menutup dan memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Allah perintahkan orang-orang yang mewujudkan ketauhidannya di dalam hidup, fastaqimu, istiqomahlah engkau. Tapi setelah istiqomah ini ada perintah berikutnya, wastaghfiru, dan mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita fahami ma'asyiral muslimin dan muslimat, bagaimanapun tinggi tingkat keistiqomahan kita di dalam agama ini, maka harus kita barengi dengan istighfar. Akan banyak kekurangan, akan banyak barakallahu fikum noda-noda dosa yang menyertai keistiqomahan itu. Maka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk beristighfar, akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Jin ayat 16, kalaulah mereka itu istiqamah di atas jalan, ay tariqatul Islam, istiqamah di atas jalan al-Islam, niscaya kami akan tuangkan kepada mereka, kami akan menuangkan air yang sejuk atas mereka sebagai bentuk anugerah. Barakallahu fikum. Ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Mari kita dengarkan apa sih hakikat istiqamah yang dimaksud di dalam ayat-ayat itu. Kata beliau, su'ila siddiqul ummati wa a'zamuha istiqamah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu anil istiqamah. Telah ditanya Siddiq ummah ini, yang paling jujur umat ini, dan yang paling tinggi tingkat keistiqamahannya, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang istiqamah, apa jawaban beliau? Kita dengarkan barakallahu fikum. Keistiqomahan itu adalah alla tusyrika billahi syai'ah. Engkau tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sekecil apapun. Ini berat barakallahu fikum. Kalau kita melewati pembahasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usul Al-Thalathah, kita akan sampai kepada bahwa perintah Allah yang paling terbesar di dalam agama ini, perintah untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana larangan yang paling besar di dalam agama ini adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di saat seseorang sudah berada pada perintah yang paling atau perintah untuk mentauhidkannya, berarti dia berada dalam urusan agama yang paling besar. Yang namanya paling besar, paling tinggi, paling teratas, ujiannya tentu akan lebih dahsyat lagi barakallahu fikum. Oleh karena itu ujiannya adalah lawanannya asyirku billah sebagai dosa yang terbesar, yang teratas, yang tertinggi. Barakallahu fikum. Kenapa rahimani wa rahimakumullahu jami'an kita harus istiqamah padanya? Karena memang ujiannya besar. Ujiannya terdepan sebelum ahlus syirik adalah kesyirikan itu sendiri. Mari kita dengarkan pesan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di hadapan terbaik umatnya, orang-orang soleh. Dan itu adalah maaf-maaf barakallahu fikum, penyakit yang berat di hadapan orang-orang soleh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna akhwafa inna akhwaf ma akhafu alaikum akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan dan takutkan menimpa kalian. Beliau mengucapkannya di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. As-salihin, as-sadiqin, al-mustaqimin. Mereka-mereka yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, dalam riwayat melebihi kekhawatiran beliau terhadap fitnahnya Dajjal. Apa itu barakallahu fikum? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, asyirkul asghar. Syirik barakallahu fikum kecil yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menimpa orang-orang soleh ini adalah syirik kecil. Subhanallah. Beliau barakallahu fikum menyebutkan dan menjelaskan syirik kecil itu adalah cuma ingin pamer, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin punya kedudukan. Barakallahu fikum, cinta menjadi orang terdepan, teratas. Ini rahimani wa rahimakumullah, malapetaka penyakit yang menimpa orang-orang soleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Berarti butuh keistiqomahan yang tinggi di saat kita menjalankan ketauhidan, karena ujiannya itu besar. Kalau kita kaji kembali terkait dengan syirik kecil itu, terlalu banyak ragamnya. Sampai-sampai ucapan, ya khi, kalau bukan karena kamu, bukan karena Allah, dan kamu, misalkan, kalau bukan karena Allah dan kehendakmu, wah selesai urusanku sama keluargaku, mati sudah saya semuanya. Misalkan, saking ya ingin memberikan pujian dan sanjungan tapi kebablasan. Coba ditinjau kalimat dan ungkapan ini, kalau bukan karena Allah dan karenamu. Bagaimana kalau karena Allah itu dibuang? Kalau bukan karena kamu, habis, selesai sudah. Tentu ini adalah kesalahan barakallahu fikum. Belum lagi maaf-maaf, kita semuanya ini punya kecenderungan untuk disanjung, untuk dipuji, punya kedudukan, punya itu. Semuanya kita barakallahu fik. Oleh karena itu kan butuh bagi kita untuk kemudian meistiqomahkan diri di atas tauhidullah. Maksudnya bagaimana? Kalau berat bagi kita untuk kemudian bisa selamat, apa yang harus kita lakukan? Pegang erat-erat tauhid. Di saat kita terjatuh, dengan tauhid kita bangkit. Di saat kita terkubur, di saat dengan tauhid kita bisa bangkit lagi. Ini maksudnya istiqomah di atas tauhid. Sehingga di saat kita terjatuh, keliru, salah, atau mungkin terjatuh dalam dosa syirkul asghar, kita dengan tauhid itu bisa bangkit dan bisa balik bertarung barakallahu fikum di dalam hidup ini rahimani wa rahimakumullah. Yang penting bahwa mempertahankan tauhid dan akidah di dalam hidup ini adalah kebaikan yang paling besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau yang satu ini rapuh, rapuh pula yang lain. Oleh karena itu orang arif, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beda dengan orang jahil. Kalau orang arif itu dia berusaha untuk benar-benar memperhatikan pondasi dasar. Kenapa? Karena kerusakan dari bagian bangunan itu lebih gampang diperbaiki. Taruhlah jendelanya rusak, bisa diperbaiki. pintunya rusak bisa segera diperbaiki. Tapi kalau pondasinya itu sudah rusak, maka akan membahayakan bangunan secara keseluruhan barakallahu fikum di atasnya. Oleh karena itu orang arif, kata beliau, memperhatikan pondasi bangunan itu. Maka pondasi bangunan di dalam hidup kita ini adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, keistiqomahan itu adalah Anda tidak melakukan kesyirikan. Berat. Berat barakallahu fikum ungkapan ini rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi gambaran kalau Rasul alaihi salatu wassalam menakutkan orang-orang soleh di saat itu, para sahabatnya, untuk terjatuh dalam syirkul asghar, bagaimana lagi yang kita kurang segala-galanya barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fik, Sufyan al-Thawri atau Sufyan ibn Uyayna, atau selain beliau mengatakan, akhir ma nazala min qulubi salihin hubbu syuhrah, terakhir yang lenyap, paling terakhir dari jiwa-jiwa orang soleh itu adalah cinta pamor. Akhir. Terakhir yang turun lepas lenyap adalah cinta terhadap barakallahu fikum ketenaran. Wa minhum, dari kalangan ulama mengatakan barakallahu fikum, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syuhrah. Tidak akan berbuat jujur seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya terkait dengan tadi riya, kepingin menjadi orang terdepan, kepingin menjadi orang ya ternama, termasyhur. Kata beliau bahwa tidak akan jujur seseorang kepada Allah Azza wa Jalla yang mencintai ketenaran. Tidak akan jujur barakallahu fikum. Ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim telah mengupas barakallahu fikum bahwa ternyata keinginan ketenaran, ingin disanjung, dipuji, tidak pernah akan cocok dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Mesti akan berbenturan. Dan orang yang sudah dijangkiti penyakit ini siap untuk berbenturan dengan Allah Azza wa Jalla dan syariatnya. Cinta kepada riasah, kepemimpinan, ketenaran, dia akan siap untuk berbenturan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena syariat itu tidak akan ada yang cocok dengan kemauan hawa nafsunya. Barakallahu fikum, berarti kan bahaya. Ini termasuk perkara yang sangat menakutkan dan mengerikan. Oleh karena itu keistiqomahan itu adalah kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Dita'liq, dikomentari oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, yuridu, yang dimaukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-istiqamata ala mahdhit tauhid, yaitu istiqamah di atas tauhid yang murni. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk semangat belajar akidah dan belajar tauhid, tulabul ilm. Walaupun mungkin usulus salasa sudah kita selesaikan matannya, bahkan berbagai macam syuruhat, syarah-syarah dari kalangan para ulama, barakallahu fikum, belum tentu kita bisa mengamalkan pada diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah sampai pembahasannya itu dengan anwa al-ibadah, macam-macam ibadah, terlebih khusus lagi yang terkait dengan ibadah batiniyah, cinta kita, kemudian keikhlasan kita, harapan kita, rasa takut kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal, ini perlu pembenahan yang sangat dan praktik langsung di dalam hidup. Karena ini adalah ibadah. Sebagaimana kita gerak-gerik sholat, seluruh organ tubuh kita barakallahu fikum, ternyata kita tahu amalan qalb ini adalah dasarnya. Khusyuk di mana? Di dalam hati. Harapan dalam ibadah yang kita lakukan ada di dalam hati. Rasa takut ada di dalam hati, yang akan, yang harus mengiringi ibadah solat itu saja. Kita barakallahu fikum terus bersemangat belajar kitab-kitab karyanya, karya-karya para ulama yang terkait dengan tauhidullah barakallahu fikum. Walaupun mungkin ayatnya kita hafal, dalil-dalilnya, terus sabar, sabar, sampai kita menemukan sebuah nilai di dalam hidup, kita bisa mengamalkan ilmu akidah dan ilmu tauhid itu. Mari kita dengarkan apa ucapan barakallahu fikum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, al-istiqamatu an tastaqima 'alal amri wan nahi wa la turawwigh rawghan ats-ta'alib. Istiqamah itu adalah engkau lurus, engkau kokoh, engkau sabar di atas perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, dan sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau menoleh seperti serigala menoleh ke sana kemari. Jangan. Barakallahu fikum. Berarti kan berat istiqomah itu rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan di depan. Istiqamah itu dan sabat itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, anak kan sudah dapat petunjuk lo dari Allah, taufik untuk kemudian berjalan di atas sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wasallam. Nah, jazakallah khair. Butuh taufik untuk istiqamah. Anak sudah berjalan di atas tuntunan Nabi, berjalan di atas kebenaran. Iya, engkau butuh untuk istiqamah di atasnya, berarti butuh taufik yang keberikutnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, an tastaqima 'alal amri wan nahyi wa la turawwigh rawghan ats-ta'alib. Engkau tidak menoleh ke sana kemari, barakallahu fikum, tolak-tolak ke sana kemari, ya, sebagaimana serigala berperilaku. Maksudnya bagaimana, barakallah, itulah dia istiqamah, lurus. Jangan nanti suatu saat kondisi tertentu, wes ora apa-apa, kecil kok, Allahu Azza wa Jalla akan memaafkannya, kita cepat-cepat. Loh, jangan rahimani wa rahimakumullah kita menyelinap dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin karena sebuah kepentingan terdesak misalkan. Jangan barakallahu fikum. Apalagi kalau ada unsur kesengajaan. Khawatir kalau kemudian ada unsur kesengajaan ini dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla pintu istidraj, terus diulur, dibiarkan, dibukakan lagi, dikasih lagi, dia beralasan seperti kemarin, ya kecil aja kok, tambah lagi, diulur lagi, sungguh amat sangat mengerikan. Kalau saja Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, yaitu kekhawatiran beliau atas sanjungan dan pujian itu datang, khawatir ini bab al-istidrat dari Allah Azza wa Jalla, penguluran, pembiaran barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi lebih tidak khawatir, lebih khawatir kita terkait dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan. Lihat, ada dukungan dari ulama diberi, ya, padahal ulamanya bermaksud lain, barakallahu fikum, tapi dipahami seolah-olah mendukung dia. Besoknya lagi terus, ternyata ulama dianggap mendukung, enggak benar, ya, enggak benar, ternyata salah, cari ulama yang lain. Terus demikian istidraj minallahu azza wa jalla, sangat-sangat mengerikan di dalam hidup. Lalu bagaimana caranya agar kita menggampangkan diri untuk mudah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-istiqamah istaqamu alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Lalu mereka istiqamah, kata Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, akhlasu al-amala lillahi. Istiqamah itu adalah mereka-mereka yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Ini berat juga. Berat, barakallahu fikum, untuk kemudian kita mewujudkan keikhlasan 100% dalam semua amalan kita. Berat. Kenapa, barakallahu fikum? Karena kita punya sebuah sifat yang disebut dengan ghaflah, lalai. Dari sinilah dijadikan bab oleh syaitan untuk masuk kepada Bani Adam, dari sifat ghaflah. Yang kedua, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, masuk dari bab asyahwah, syahwat. Ketiga, masuk dari bab al-ghadab, marah, emosional, barakallahu fikum. Jadi setan yang dia lawan kita, melihat kita, tahu kita, barakallahu fikum, oh ternyata orang ini emosional, tunggu kesempatan, jadikan ada orang mancing dia supaya marahnya itu keluar untuk ditunggangi oleh setan. Pulang ke rumah, ya dibikin emosi sedikit oleh setan melalui istri atau anaknya, barakallahu fikum, wis ditunggangi kemudian oleh setan. Ghaflah, kelalaian, barakallahu fikum, yang selalu hingga pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu adalah bab dari bab-bab masuknya setan kepada diri kita sendiri. Makanya barakallahu fikum, yang terus membantu kita untuk berjaga-jaga adalah apa yang kita sedang lakukan sekarang ini. Supaya kita tahu, kita saja yang sedang melakukan ketaatan, meluruskan hidup dengan syariat Allah, sering dijangkiti oleh ghaflah, kelalaian. Darinya kita disambar, apakah amalan kita, atau mungkin ucapan kita, atau mungkin mata kita, atau mungkin telinga kita, disambar, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa ikhlas yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu, istiqamah yang dimaksud di dalam ayat itu adalah mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, juga Ibnu Abbas, sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, istaqamu, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah addul faraidah, mereka menunaikan kewajiban-kewajiban. Waqala al-Hasanu al-Hasan al-Basri mengatakan, istaqamu ala amrillah fa'amilu bita'atihi wajtanabu maksiyatahu. Kata al-Hasan al-Basri, istiqamah mereka itu di atas perintah Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa istiqamah adalah istiqamah di atas persaksian terhadap kalimat La ilaha illallah sampai mereka bertemu dengan Allah. Barakallahu fikum. Persaksian terhadap kalimat La ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sami'tu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhah yaqul. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi falam yaltafitu anhu yumnatan wala yasratan yusrah. Kata beliau, mereka istiqamah dalam mewujudkan cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak menoleh ke kanan dan juga tidak menoleh ke kiri. Barakallahu fikum. Ini gambaran keistiqomahan di dalam hidup. Mereka para pendahulu kita telah membuktikannya. Barakallahu fikum. Nanti kita akan sampaikan bagaimana Nabi kita sekali lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kekokohan dalam perjalanan memikul amanat dakwah ila Allah azza wa jalla di hadapan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Beliau menukilkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra. Qala kul amantu billah thumma istaqim. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, di saat ditanya oleh Sufyan ibn Abdullah, ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam ini ucapan, beritahukan aku, sampaikan kepadaku ungkapan atau pembicaraan yang aku tidak akan memintanya atau bertanya kepada selain engkau, memintanya kepada selain engkau. Barakallahu fikum. Apa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam? Singkat tapi pada, katakan aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Perhatikan baik-baik kalimat ini ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Rasul alaihi salatu wassalam mendidik para sahabatnya untuk benar-benar bersemangat di dalam beramal, satu. Yang kedua, di dalam beramal itu selalu berada dalam kondisi yaqzah. Yaqzah itu berjaga-jaga. Jangan sampai ketaatan amalan yang dilakukannya itu kemudian rusak nilainya, tidak lurus. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Qul amantu billah." tsummastaqim. Pada kata katakan aku beriman kepada Allah, perintah untuk kemudian mengikrarkan sebuah ilmu lalu menerapkannya di dalam amal. Setelah itu istaqim, luruslah engkau, berarti berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Sekali lagi, ini barakallahu fikum yang belum kita miliki di dalam hidup ini. Semoga Allah bantu kita semuanya selalu berjaga-jaga. Kita berharap Allah Azza wa Jalla memberikan kita di saat kita benar-benar memperhatikan ilmu dan amal akan berbuah di sana, yaitu berjaga-jaga barakallahu fikum selalu dalam hidup yaqdhah, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain, tidak akan terjatuh seorang mukmin dalam satu lubang itu dua kali. Rasulullah alaihi salatu wasallam ingin memberitahukan termasuk sikap sifat orang yang beriman itu adalah yaqdhah, terus berjaga-jaga, berjaga-jaga. Kalau seseorang itu malas untuk berilmu, mencari ilmu, ya kalau ada sempat, kalau ada sempat lalu beramal, diajak berbuat, ya kalau ada kemauan dan keinginan, kalau ada semangat, kalau enggak, wes duduk tidur neng rumah, ya pol dengan urusan duniawinya, barakallahu fikum, tentu akan lebih jauh lagi dari sikap yaqdhah, akan banyak terjungkir balik, terjatuh, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, keistiqomahan itu merupakan taufik dari Allah di atas taufik, hidayah di atas hidayah. Seseorang berjalan di atas jalan yang lurus, itu adalah hidayah. Pada jalan ini banyak ujian dan cobaan, Anda harus istiqomah padanya, sabar, maka itu adalah hidayah yang keberikutnya, barakallahu fikum, taufik yang keberikutnya. Makanya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai Allah memalingkan hati-hati kita ini, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berdoa, Rabbana la tuzigh, apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau memalingkan, menyesatkan, membengkokkan hati kami setelah engkau memberikannya petunjuk. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kata para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, demi Allah, kalau bukan karena Allah, ai hidayah, taufik dari Allah, kita tidak akan mahtadaina, kita tidak akan berpetunjuk di dalam hidup, tidak akan bisa bersedekah, tidak akan bisa sholat. Para sahabat Nabi i'tiraf, ya'tarifun, mereka mengakui bahwa hidayah itu memang benar-benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk jangan bermalas-malasan, karena lawan memang benar-benar siaga, setan. Kalau sampai misalkan satu kesempatan kita tidak memanfaatkannya fi ta'atillah, dua kemungkinan, dia akan menggeret kita kepada sesuatu yang mubahat, boleh-boleh saja di dalam syariat kita mengerjakannya, tapi ini pintu. Jangan sampai kita terlena, ma'asyiral muslimin. Betapa sering kebiasaan itu menggeret keluar dari jalur. Biasa majelis kahwah misalkan, barakallahu fikum, majelis kahwah, ya ngopi, ngeteh, ya bencengkrama, bercengkrama sama saudara, biasa. Tapi kalau kebiasaan ini dijadikan sebuah adat, adat ini dimanfaatkan oleh setan untuk menggeret kepada yang lebih. Sehingga adat berkumpul ini, mulai sudah. Ada yang membuka, ya, aibnya saudara, aibnya teman, mulai sudah digoyang. Barakallahu fiik. Tadi majelis biasa-biasa saja. Memang terus musuh dan lawan ini memantau, dia tahu kelemahan kita. Makanya termasuk kelemahan total bagi seseorang, bagaimanapun mengertinya dia tentang Allah Azza wa Jalla, kalau dia tidak berilmu tentang dirinya sendiri. Faedah besar dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, di saat beliau menjelaskan bahwa kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Yang pertama, kata beliau, tentu kesempurnaan ini menjadi kekuatan di dalam hidup. Dua kesempurnaan itu, barakallahu fikum, pertama adalah kekuatan dalam ilmu dan kekuatan di dalam beramal. Lalu beliau menjelaskan, seseorang tidak akan bisa menyempurnakan kekuatan ilmunya kecuali melalui lima hal, lima perkara. Semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Mana lima perkara itu? Kita coba. Satu, ma'rifatu fatirihi wa bari'ihi. Mengerti, mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya. Mengerti tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Satu. Kedua, ma'rifatu tariq, mengetahui jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Ketiga, mengerti bahaya-bahaya di jalan tersebut. Terlalu banyak bahayanya. Keempat, mengerti tentang diri kita. Dan kelima, mengerti tentang aib-aib-aib yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Kalau seseorang tidak kenal dirinya, peluang besar bagi setan untuk terus, barakallahu fikum, menjatuhkan kita di dalam syirrun nafas, jiwa yang buruk dan jiwa yang jelek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, barakallahu fikum, kita manfaatkan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk mengamalkannya. Dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla sifat seorang mukmin yang terus berada dalam kondisi semangat di dalam hidup. Semangat terkait dengan urusan duniawinya, semangat pula terkait dengan urusan akhiratnya. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, orang mukmin itu selalu berjaga-jaga di dalam hidup. Yang akan membantu sikap berjaga-jaganya kita adalah kenali diri kita, bahwa kita adalah orang yang banyak kelemahan dan kekurangannya, aib-aibnya di dalam hidup. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan bisa menjadi sempurna pada istiqamah. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu illa mu'minun. Dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Allahu Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk istiqamah tetapi di sana akan ada ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Oleh karena itu nanti akan disebutkan, ya kalau tidak sampai kepada ujung, ya mendekatilah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wal matlub minal abdil istiqamah wa hiya sada fa illam yaqdir 'alayha fal muqarabah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dituntut, yang dicari, yang diminta dari hamba itu adalah istiqamah, kelurusan hidup, kekokohan hidup. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk al-istiqamah itu, fal muqarabah, berupaya untuk mendekatinya. Jangan sampai kemudian kita menjauh. Lah ya akhi, kalau begitu ana enggak sanggup. Loh, belum berusaha kok malah sudah angkat tangan. Wis berat ujiannya, cobaannya berat. Ana enggak bisa. Dah, anda bisa. Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, kalau engkau tidak sampai kepadanya, maka mendekati, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan, fa in nazala anha, kalau sudah mendekati enggak sanggup, enggak mampu, ini dia akibatnya. Fattafrid wal idha'ah, sikap meremehkan dan juga menyia-nyiakan, terjatuh, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kan kita jangan sih sering bermain-main, ya akhi, biqadril istita'. Padahal dia mampu, tapi alasannya biqadril istita'. Biqadril istita'. Ya jangan. Kalau kita mampu untuk mewujudkannya, coba keluarkan segala kesanggupan. Kalau sudah semuanya keluar kesanggupan itu, disitulah kita mengatakan biqadril istita'. Ya akhi, ana capek loh, tidak bisa berangkat ke majelis taklim. Kan Rasul menyuruh biqadril istita'. Nah, terus digeret, digeret, digeret, jangan sampai. Barakallahu fikum. Sekarang Nabi alaihi salatu wassalam mendidik kita untuk selalu bersemangat. Barakallahu fikum. Jangan bermalas-malasan, jangan selalu banyak uzur di dalam hidup. Ya, kan sering kita tahal, kita gotong royong, ana sakit perut misalkan, ana ini. Tapi kalau urusannya makan, ayo ada undangan, oh tidak ada alasan. Bagaimanapun, maaf, ini sedang duduk sama istrinya, sudah mau di barakallahu fikum dilayani nasi lauknya, ada panggilan temannya, ada ustaz ada undangan, atau akhi ada ini, wah ditinggalkan istrinya. Barakallahu fikum, afwan, ya Allah, ada panggilan, ada undangan. Kenapa? Karena di depan istrinya cuma tempe tahu. Di situ panggilannya apa? Barakallahu, ikan. Ya. Yeah. Terus setelah itu daging, ayam, ditinggalkan istrinya. Barakallahu fikum. Tidak ada alasan. Ya, yeah. Padahal di saat dia memang itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi kita menghibur orang yang ada di samping kita, membesarkan jiwanya, adalah akan membuahkan lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali banyak alasan kalau dipanggil untuk menjalankan ketaatan. Jangan. Karena kalau sampai keseringan, selalu keseringan itu, kalau sampai itu adalah sebuah kedustaan, menjadi tabiat, kita akan difonis kadzdzab. Barakallahu fikum. La yazalur rajulu yataharral kadzib. Terus nanti sakit perut, aduh pusing, aduh ini, pokoknya ada saja alasannya. Kalau dipanggil menuju ketaatan, padahal dia tahu seorang mukmin itu telah dididik oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk punya semangat membuka pintu-pintu kebaikan buat dirinya, apalagi kalau kebaikan itu terkait dengan orang lain, dia terus bersemangat. Semoga kalau mungkin pada dirinya kurang, dia bisa menambal kekurangannya itu dengan kebaikan dari orang lain, barak. Kan begitu. Kita dididik di dalam syariat, barakallahu fikum. Banyak perkara yang kita kurang untuk menabung buat diri kita sendiri. Tapi di sana ada orang yang membantu kita menabung. Bukan cuma dalam hal kebaikan, juga dalam hal kejelekan. Artinya kita dicela, dicerca, diinjak-injak, direndahkan, dihinakan. Mungkin amalan kita itu kurang dengan kita yang melakukannya. Ternyata Allah berikan keutamaan di sana. Ada orang-orang yang menabungkanku juga amal soleh. Melalui apa? Ghibah. Melalui celaan dan cercaan. Engkau direndahkan, engkau dihinakan. Barakallahu fikum. Sampai dituding, dituduh berbagai macam tudingan, iftira'at. Berbagai macam. Jadikan satu perbuatan dia untuk mencela engkau, jadikan itu sebagai barakallahu fikum, alat untuk memperbaiki diri sebagai seorang mukmin. Kalau benar, berarti itu adalah nasihat buat kita. Sudah terserah, mau dia umbar di majelis, mau dia umbar misalkan di media-media, sudahlah, terserah, tidak usah dipedulikan. Iya, itu adalah amal kebajikan. Nanti akan ada waktu-waktu pengambilan tabungan itu di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau ternyata itu benar, berarti kan sebuah nasihat buat kita untuk kembali kepada Allah. Berbenah lagi, terus berbenah, memperbaiki diri, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau tidak benar, barakallahu fikum, bukankah itu hadiah cuma-cuma diberikan? Untuk kemudian kita nanti mengambilnya di sisi Allah. Kita kan sudah mendengar bahwa ada orang-orang bangkrut di dalam hidup. Kita mendengar dari lisan Nabi Yuna alaihissalatu wassalam. Orang yang bangkrut, orang yang datang kelak membawa amal solatnya, amal puasanya, amal ya zakatnya, tapi yang dulu pernah dicela, yang dulu pernah dicerca, yang dulu pernah dizalimi, yang dulu pernah dipukul, semuanya mengambil imbalan di sisi Allah Azza wa Jalla dari orang tersebut. Bukankah keberuntungan di saat engkau orang yang berupaya lurus lalu direndahkan, dihinakan, dicerca, barakallahu fikum. Dan kita tahu bahwa orang yang mencela dan mencerca itu bukan sifatnya seorang muslim, apalagi mukmin, apalagi kalau dia sebagai seorang sunni salafi. Bukan sikap dan cara orang sunni salafi berperilaku, barakallahu fikum, dalam menjalankan amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikumahan itu memang demikian gambarannya. Di saat kita ingin melakukan ketaatan buat diri kita, kita semangat, kita jaga. Di saat ada panggilan, ternyata amal soleh ini ada buahnya, ada terkait dengan orang lain, ditambah semangatnya walaupun mungkin capek dan lelah, dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan ketabahan, ya Allah berikan kesabaran. Dia meminta karena tahu kalau kebaikan itu lalu bisa menjadi orang baik, maka dia akan selalu mendapatkan kiriman nilai dari Allah Azza wa Jalla, karena kebaikan yang diamalkan, karena kebaikan yang dikerjakan, barakallahu fikum. Harus selalu bersemangat, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ikhwanuna, mungkin di daerahnya ada, sudah ada lumbung amal soleh seperti tempat pendidikan anak-anak kita. Jangan sekali-kali pintar mengkritisi, wah ustaz itu, wah ustazah itu, karena anak-anakku begini, kok informasi dari anaknya ditelan. Padahal dia adalah seorang sunni salafi, tahu bagaimana kedudukan sebuah pondok pesantren, barakallahu fikum. Wah, ustadznya dikritisi, ustadzahnya dikritisi, keberadaan pondok dikritisi. Tidak ada kemauannya kecuali kritik semuanya. Jangan sampai terjadi. Ini adalah lumbung amal soleh yang kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengisinya sebagai tabungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Bersemangat ikut memikul amanah da'watu ila Allah Azza wa Jalla. Lenyapkan jiwa-jiwa tahasud, hasad menghasadi, barakallahu. Lenyapkan, ini adalah amalan buat kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling banyak beramal, bila dia tulus dan ikhlas, dia akan mengambil bagian yang paling banyak. Seseorang beramal sesuai dengan apa yang dia mampu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan dan dikerjakan, walaupun paling kecil dan paling sedikit. Itu da'watu ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak setiap mukminin, mukminat, rijalan wa nisa untuk punya semangat di dalam melakukan amal-amal soleh buat dirinya dan juga melakukan amal soleh yang terkait dengan orang lain. Terkadang amal soleh yang kita lakukan sendiri terkait juga faedahnya, thamarah pada orang lain. Kita sebagai seorang suami, kalau bermalas-malasan di dalam beramal ketaatan, ya Allah, istrinya selalu mengingat, mas, mas, mas, azan, wis, tinggalkan itu HP, mas, tinggalkan pekerjaan itu, panggilan azan, terus diingatkan, diingat. Ini kan sebuah kelalaian, tidak boleh terjadi. Apalagi kalau nanti anaknya lalai, wah, ngambeknya, ngamuknya, padahal dia tidak memberikan teladan yang baik. Kan ini adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Kita ingin mewujudkan keistiqomahan di dalam hidup, barakallahu fikum. Kita mencoba untuk kemudian menggenggam siapa saja yang bisa kita ajak untuk istiqomah. Ayo. Pertama kali yang kita lakukan, memberikan teladan yang baik dan bagus, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, melalui pelajaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk istaqimu Allahu azza wa jalla sadat, yaitu berada di dalam kelurusan. Barakallahu fikum, kita disuruh untuk selalu berjaga-jaga, rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil satu hadis kemudian kita istirahat sejenak biiznillah. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام برسبدة سددوا وقاربوا لرسله kalian, kata Rasul عليه الصلاة والسلام, atau dekatilah kelurusan itu. قاربوا, سددوا وقاربوا, luruslah kalian dan dekatilah kelurusan itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lan yanjua ahadum minkum bi'amalihi, tidak akan selamat siapapun dari kalian dengan amalnya. Qalu, mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, demikian juga anda ya Rasulullah, tidak akan selamat seseorang dari kalian dengan modal amalnya saja, tidak akan. Kemudian para sahabat Nabi mengatakan, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? wala ana, begitu juga tidak saya. Illa ayyata ghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Akan tetapi melainkan Allah telah melumurkan aku, melumuri aku dengan rahmatnya dan karunianya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah telah menuangkan padaku rahmatnya, Allah telah menuangkan padaku karunianya. Berarti seseorang itu selamat karena karunia dan rahmat dari Allah. Amalnya, amal untuk mengundang dan menurunkan karunia dan rahmat Allah. Berarti amal bukan satu-satunya untuk menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Benar. Benar, barakallahu fikum. Oleh karena itu, nanti ada nasihat-nasihat besar dan penting pada ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kita langsungkan insyaallah setelah istirahat sesaat. Berapa menit? 15 menit. Kita mulai nanti insyaallah jam 10 lewat 15. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Tafaddalu. Subhanakallahumma.